الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada permasalahan yang ketiga dari hukum-hukum seputar permasalahan iddah, yaitu tentang iltizamat al-iddah, hal-hal yang menjadi konsekuensi dan keharusan yang harus ditegakkan pada masa-masa iddah. Dan telah kita terangkan bahwa iddah terbagi menjadi dua. Ada iddah disebabkan karena talak, ada iddah yang disebabkan karena wafatnya suami. Dan telah kita jelaskan pula bahwa iddah karena talak terbagi menjadi dua. Ada yang karena talak raj'i, apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada talak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua, maka di sana ada beberapa hal yang menjadi kewajiban yang harus ditegakkan, di antaranya kewajiban wanita untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya, dan kewajiban suami untuk tetap memberi nafkah. Sebab selama dalam masa iddah, seorang wanita yang ditalak satu atau talak dua, yang disebut talak raj'i, status dia masih sebagai istri bagi suaminya. Oleh karena itu, seorang wanita yang ditalak raj'i, selama dalam masa iddah dia tetap harus tinggal di rumahnya bersama dengan suaminya, dan dia tetap mendapatkan kewajiban nafkah, terkecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki akibat perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh istri. Dan diharamkan pula bagi seseorang untuk menyindir, untuk mengesankan bahwa ada pelamaran atau ada seorang hendak melamar wanita yang ditolak raj'i tersebut, sebab status dia masih sebagai istri. Kemudian keadaan yang kedua, idza kanat mu'taddatan bi talaqin ba'in, apabila seorang wanita di talak dan dalam masa iddah pada talak ba'in, jadi bukan talak raj'i namun pada talak ba'in. Talak ba'in, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terbagi menjadi dua bagian. Ada talak ba'in kecil, ada talak ba'in besar. Talak ba'in kecil yang disebut al-bainunah as-sughra, dan talak ba'in al-bainunah al-kubra. Yang dimaksud talak bain as-sughra, talak bain yang kecil, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya satu kali atau dua kali, lalu tidak terjadi rujuk hingga berakhirnya masa iddah. Tidak ada rujuk hingga berakhirnya masa iddah. Apabila seorang suami menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada istrinya, dia mengatakan pada istrinya, kamu saya talak, kamu saya cerai. Dan istrinya termasuk wanita yang mengalami haid, sehingga dia menjalani masa iddahnya selama tiga kali haid, talasatu quru. Selama dalam masa iddah, sebelum selesainya masa iddah tersebut, maka dia tetap berstatus sebagai istri terhadap suaminya. Setelah dia mengalami haid tiga kali, berakhir haid yang ketiga, masuk ke keadaan suci dan dia telah mandi, maka itu menunjukkan bahwa telah berakhir masa iddah. Suami tidak mengatakan kepada istrinya, saya merujuk kamu. Jadi tidak ada rujuk hingga berakhir masa iddah. Apabila masa iddah telah berakhir, berarti telah terjadi bain. Yang tadinya talak raj'i telah berubah menjadi bain. Tapi bainuna as-sughra, talak bain yang kecil. Bain yang kecil. Dalam artian, talak bain yang kecil ini, apabila telah terjadi perpisahan, selesai masa iddah, tanpa ada pernyataan suami merujuk istrinya, yang menyebabkan mereka telah berpisah, apabila mereka hendak kembali bersatu dalam sebuah rumah tangga, maka mereka harus melakukan pernikahan baru, akad yang baru, dengan mahar yang baru, seperti baru menikah. Seperti baru menikah. Dan tidak disyaratkan istri harus menikah dengan yang lain, karena ini talak bain, bain kecil. Talak bain sughra, menikah seperti baru. Ini yang dimaksud talak bain sughra. Yang kedua, talak bain kubra, talak bain yang besar. Apabila seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, sudah tiga kali talak. Maka apabila suami telah menjatuhkan tiga kali talak kepada istrinya, maka berarti yang terjadi adalah talak bain kubra. Dan konsekuensi dari talak bain kubra ini bahwa tidak lagi diperbolehkan istri untuk kembali kepada suaminya, kecuali apabila mantan istri tersebut menikah dengan lelaki yang lain, lalu kemudian terjadi hubungan dalam pernikahan, terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka bercerai kembali. Setelah bercerai, maka diperbolehkan bagi suami pertama untuk berkumpul kembali dengan melakukan akad nikah yang baru, dengan mahar yang baru, kepada mantan istrinya tersebut. Jadi ini yang membedakan antara talak bain sughra dan talak bain kubra. Nah, kata beliau, wala yaqlul halu fiha min amrayn. Keadaan seorang wanita yang telah ditalak bain itu tidak terlepas dari dua keadaan. Imma an takuna hamilan wa imma an takuna ghaira hamil. Ada kalanya wanita yang ditalak bain tersebut dalam keadaan hamil. Dan ada kalanya wanita tersebut yang ditalak bain tidak sedang hamil. Wanita yang tidak hamil itu disebut ha'il. Jadi kalau wanita hamil disebut hamil. Yang sedang tidak hamil disebut ha'il. Dengan hamzah. Nah, awalan yang pertama. In kanat hamilan. Jika wanita yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa wanita yang ditalak bain, apabila dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya hingga dia melahirkan. Hingga dia melahirkan anaknya. Baru berakhir masa iddahnya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadha'na hamlahun. Sehingga dia tetap berstatus sebagai apabila pada talak raj'i, pada talak raj'i, talak satu, talak dua, berstatus sebagai istri sampai dia melahirkan. Namun apabila dijatuhkan talak bain, talak tiga, maka jika dia dalam keadaan hamil, fayatarattabu laha ma yali, maka konsekuensinya adalah beberapa hal berikut. Yang pertama, wujubus sukna ala zawji. Kewajiban bagi suami untuk memberi tempat tinggal kepada istrinya, kepada istri yang dicerai tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiy, إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan mereka keluar kecuali apabila mereka melakukan satu fahisyah, satu perbuatan keji yang jelas, yang nampak. Dan ada empat pendapat di kalangan para ulama at-tafsir dalam menjelaskan makna fahisyatin mubayyinah. Apa yang dimaksud fahisyah mubayyinah? Perbuatan keji yang jelas yang dilakukan oleh seorang wanita. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud fahisyah mubayyinah, apabila wanita tersebut keluar meninggalkan rumah sebelum selesainya masa iddah, perbuatan itu disebut fahisyah mubayyinah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud fahisyah mubayyinah, apabila seorang wanita melakukan perbuatan zina, dia berbuat mesum dengan lelaki yang lain. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan dikuatkan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi, Ikrimah dan yang lainnya. Sehingga makna dari penafsiran yang kedua ini, jika seorang wanita melakukan perbuatan zina, maka dia dikeluarkan dari rumahnya untuk ditegakkan padanya hukum had, hukum rajam. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud al-fahishah adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang jorok yang dia keluarkan melalui lisannya terhadap suaminya, ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya dilontarkan oleh seorang istri. Sehingga menyebabkan seorang suami boleh untuk mengeluarkan dia dari dalam rumahnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas. Nah, pendapat yang keempat mengatakan bahwa sekedar melakukan perbuatan zina, ya, maka dia dikeluarkan. Dikeluarkan bukan hanya sekedar untuk hukum had, tapi dikeluarkan. Dikeluarkan dari rumah. Walhasil, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, apabila seorang wanita dalam keadaan hamil, maka dia tetap wajib untuk diberikan tempat tinggal oleh suaminya. Meskipun pada talak bain. Disebabkan karena istri dalam keadaan hamil. Karena kehamilannya. Yang kedua, an-nafaqah. Istri tetap berkewajiban untuk menerima nafkah dari suaminya selama dia dalam keadaan hamil. Meskipun pada talak bain. Liqaulihi ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahunna. Apabila wanita-wanita yang dicerai tersebut dalam keadaan hamil, maka wajib bagi kalian wahai suami untuk menafkahi mereka, menafkahi istri-istri kalian yang telah kalian cerai itu, meskipun itu talak bain, karena dia mengandung anak dari suami yang menceraikannya tersebut. Sampai kapan? Hatta yadh'na hamlahun. Hingga dia melahirkan anaknya. Hingga dia melahirkan anaknya. Ketika dia melahirkan anaknya, lalu kemudian dia yang merawat anak tersebut, dia yang menyusui anak itu, tetap wajib lagi untuk mantan suami tersebut untuk menafkahinya karena anaknya. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Apabila dia menyusui untuk kalian, anak kalian, maka wajib kalian untuk memberikan kepada ibunya sebagai upah dari menyusui tersebut. Yang ketiga, mulazamatul baitil ladzi ta'taddu fihi. Bahwa wanita tetap menempati rumah yang dia menjalani masa iddah di tempat tersebut. Yang dia menjalani masa iddah di tempat itu. Wa adamul khuruj minhu ila lihajah. Dan tidak keluar dari rumah itu kecuali apabila ada kebutuhan. Kebutuhan mendesak. Tidak ada yang membelikan dia makanan keluar. Maka tidak mengapa dia keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tidak ada yang membantunya misalnya. Dari hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak, boleh dia keluar. Namun jika tidak ada yang mengharuskan dia keluar dari kebutuhan yang mendesak, maka dia asal hukumnya menetap di dalam rumah. Liqaulihi ta'ala, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan mereka keluar dari rumah itu. Jangan wanita-wanita yang dicerai tersebut keluar meninggalkan rumah tersebut. Wa dalilu khurujiha li hajah. Adapun dalil bolehnya seorang wanita yang ditalak keluar dari rumahnya karena ada kebutuhan. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala. Yaitu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, beliau mengatakan, tulliqat khalati, bibiku dicerai oleh suaminya. Fa aradat an tajudda nakhlaha, maka suatu ketika, ini masih dalam masa iddah, dia keluar ingin memanen kurmanya, pohon kurma. Dia ingin keluar untuk manen hasil dari pohon kurmanya. Ketika dia keluar, fazajaraha rajulun an takhruj. Ketika wanita ini keluar, maka dibentak oleh seorang laki. Sebabkan karena dia keluar dari rumahnya, padahal dia masih dalam masa iddah. Fa'atati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka akhirnya wanita ini pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan hal ini. Dia harus keluar, dia butuh keluar. Mungkin tidak ada yang membantu dia untuk mengambilkan makanan. Dia harus keluar untuk memetik kurma. Maka dia mendatangi Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ukhruji fajuddi nakhlaki. Tidak mengapa, boleh kamu keluar. Keluar karena ada kebutuhan. Silakan kamu panen pohon kurmamu. Fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Sebab boleh jadi dari hasil engkau memanen tersebut engkau mungkin bersedekah atau dengannya engkau melakukan satu perkara yang ma'ruf, satu hal yang baik. Jadi diperbolehkan keluar dari rumahnya meskipun dalam masa iddah karena ada kebutuhan, bukan keluar menetap, bukan keluar permanen yang menyebabkan dia tidak kembali lagi ke rumah tersebut yang dia menjalani masa iddah padanya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah kondisi apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil. Jadi tetap bagi suami untuk menafkahinya selama masa kehamilan. Dia juga berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Meskipun terpisah, apabila talak bain, maka tidak lagi suami berstatus sebagai suami terhadap istrinya. Tapi dia tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, termasuk diantaranya tempat tinggal. Tanian yang kedua, in kanat ghairah hamil. Apabila talak bain dalam keadaan istri tidak sedang hamil. Dalam keadaan istri tidak sedang hamil. Ditalak bain. Talak bain berarti tidak ada lagi harapan untuk bisa menyatu. Tidak ada lagi harapan untuk bisa bagi suami merujuk istrinya. Bain. Fayathbutu laha ma yathbutu lil hamili illa nafaqah. Maka tetap bagi wanita tersebut berhak untuk mendapatkan seperti apa yang diberikan kepada wanita yang dalam keadaan hamil kecuali nafkah. Nafkah tidak lagi wajib bagi suami untuk memberikan kepada istrinya karena dia telah mentalak bain. Kalau sudah ditalak bain maka berarti tidak ada lagi nafkah dan dia juga tidak dalam keadaan hamil. Berarti tidak ada kewajiban nafkah. Tidak ada kewajiban nafkah. Demikian pula tidak ada kewajiban untuk memberi atau menyediakan tempat tinggal bagi istri yang telah ditalak bain tersebut. Masa iddah tetap dia memiliki masa iddah. Namun masa iddahnya di tempat yang lain terserah bagi istrinya mau menjalani masa iddahnya di rumah manapun. Di rumah manapun. Tetap dia menjalani masa iddah tersebut. Tapi nafkah tidak lagi wajib bagi suami untuk menafkahinya atau memberikan tempat tinggal kepadanya. Illa nafaqah wa ma yatba'uha kal malbas fala yathbutu laha. Kecuali nafkah tidak ada kewajiban bagi suami. Dan yang mengikuti nafkah tersebut seperti pakaian, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri yang telah ditalak bain. Li hadithi Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha hina talaqaha zawjuha tatliqah kanat baqiyat laha. Berdasarkan hadith Fatimah binti Qais ketika ditalak oleh suaminya. Ditalak oleh suaminya. Dengan talak, ya maksudnya talak bain, kanat baqiyat laha, ya talak yang tersisa, ya talak yang tersisa, maksudnya talak bain sudah talak tiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, la nafaqata laki illa an takuni hamilan, tidak ada lagi nafkah untukmu dari suamimu kecuali apabila engkau dalam keadaan hamil. kecuali apabila engkau dalam keadaan hamil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim juga dengan kejadian Fatimah ini, Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha, ketika dia diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs dengan talak bain. Maka hal ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisa laka alaihi nafaqah, bahwa tidak ada nafkah lagi bagimu. Dalam riwayat yang lain, laisa laka alaihi nafaqah wala sukna. Kamu tidak lagi berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula tempat tinggal. Sehingga ketika Fatimah bin Qais ditalak bain oleh suaminya, maka dia pun menjalani masa iddah di tempat yang lain, tidak lagi bersama suaminya di tempat yang lain. Ya, karena suami tidak lagi berkewajiban untuk menafkahinya, memberikan tempat tinggal padanya. Ketika itu Nabi alaihissalam sempat menganjurkan Fatimah untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Di rumah Ummu Syarik, salah seorang wanita Ansariyah. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meralat, karena di rumah Ummu Syarik ini seringkali datang kaum lelaki dari kalangan para sahabat, karena Ummu Syarik dikenal dengan kedermawanannya. Sehingga sering ada orang-orang yang membutuhkan sesuatu, mereka datang kepada Ummu Syarik. Sehingga apabila Fatimah menjalani masa iddah di rumah Ummu Syarik, maka ini menyebabkan dia mungkin nanti tersingkap auratnya, akhirnya terlihat oleh lelaki yang lain, padahal dia masih dalam masa iddah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum seorang lelaki yang buta, sehingga tentu, dan rumah Ibnu Ummi Maktum tidak sering didatangi oleh kaum lelaki dari kalangan para sahabat, sehingga memungkinkan bagi Fatimah untuk menjalani masa iddahnya hingga selesai di rumah Ibnu Ummi Maktum. Ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita yang ditalak bain dan dia tidak dalam keadaan hamil, tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi tempat tinggal dan tidak pula berkewajiban untuk menafkahinya. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang iddah bagi seorang wanita yang ditalak bain. Wallahu ta'ala alam sawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana. Anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.